بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين وأخواتي في الله، حفظني وحفظكم الله. Di antara prinsip akidah dari ahli sunnah wal jamaah adalah mengimani adanya su'alul mayyit, pertanyaan bagi si mayyit setelah si mayyit dikubur dengan tiga soal. Man rabbuka, siapa rabbmu? Ma dinuka, apa agamamu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ketahuilah bahwasanya mengimani pertanyaan di alam kubur ini atau alam barzakh ini adalah termasuk dari keimanan terhadap hari akhir. Al-iman bil yaumil akhir. Beriman dengan hari akhir. Hari akhir, ikhwah, barakallahu wa lakum, itu dimulai dengan berpisahnya seseorang dari alam dunia menuju ke alam akhirat. Dan alam akhirat diawali dengan alam barzakh. Alam barzakh atau alam kubur ini adalah tahapan yang keempat setelah manusia melewati tiga tahapan. Tahapan yang pertama adalah di saat itu manusia belum bisa disebut, belum dikasih nama. Ini yang dikatakan tahapan al-adam. Belum ada. Namun keberadaannya nanti akan ada. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Insan, hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Apakah telah datang pada manusia ketika suatu saat, suatu masa yang dia lam yakun syai'an mazkura, belum menjadi sesuatu yang bisa disebut. Lam yakun syai'an madhkura, belum menjadi sesuatu yang bisa disebut. Belum ada namanya, ibu. Belum bisa disebutkan. Karena belum jadi. Namun keberadaannya nanti akan ada. Karena Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan sebelum Allah mencipta langit-langit dan bumi dengan jarak berapa ikhwah? Khumsina alfasana, 50 ribu tahun. Kemudian ketika sudah masuk tahapan yang berikut, yaitu tahapan di alam kandungan atau alam rahim, di perut ibu kita, Allah subhanahu wa ta'ala khabarkan hal yang demikian itu. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalas. Allah cipta kalian fi butuni ummahatikum, di dalam perut-perut kalian. Khalqan min ba'di khalqin, ciptaan demi ciptaan, bertahap ikhwan. Tidak langsung hamil kemudian lahir, tidak. Di masa kandungan ini sampai kurang lebih 9 bulan 10 hari untuk hitungan standarnya. Ciptaan demi ciptaan. Seperti dalam hadis yang sudah kalian hafal dalam Arba'in Nawawi, ya, tentang proses penciptaan manusia. Fi zuluman salas, pada tiga kegelapan. Dulu saya pernah sampaikan tiga kegelapan ini. Satu, kegelapan apa ya? Di dalam perut. Dua, kegelapan di dalam rahim. Rahim kan di perut. Jadi sudah gelap di dalam perut, gelap lagi di dalam rahim. Ketiganya, kegelapan di dalam selaput lendir. Ya, bayi itu kan dibungkus, apa yang namanya, plasenta apa ya. Bungkus, ya, kemudian dalam rahim, rahim di dalam perut. Sehingga ada pada tiga kegelapan. Itu tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga adalah tahapan ketika kita sudah dikeluarkan dari perut ibu kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah keluarkan kalian min butuni ummahatikum, dari perut-perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kalian tidak mengetahui sedikit pun. Ini hikmah yang besar, ikhwan. Ketika dikeluarkan dalam keadaan tidak mengetahui sedikit pun. Untuk kita bersyukur kepada Allah. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Dan Allah jadikan buat kalian as-sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal af'ida, hati, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Bersyukur dengan tiga nikmat ini, ikhwah. Akhwati fillah. Hafidhuni wa hafidhukumullah. Karena tiga ini adalah yang akan menjadikan sebab untuk seorang itu menerima bimbingan, petunjuk, arahan. Dari Al-Quranul Karim, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Karena tiga ini kalau tidak kita syukuri, itu akan mendapatkan hukuman yang berat, ikhwah. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ini hukumannya sangat mengerikan. Punya hati tapi tidak untuk berpikir. Begitu pula punya pendengaran tapi tidak untuk mendengar. Punya penglihatan bukan untuk melihat. Ini hukuman yang sangat besar. Nasallallahu salam al-afiyah. Oleh sebab yang demikian Allah ingatkan dengan tiga nikmat ini. La'allakum tashkurun. Nah, ini tahapan yang sedang kita jalani. Yang sedang kita lakoni ikhwah akhwati fillah. Hafidhani wa hafidhakumullah. Gunakan tiga nikmat ini untuk kita mendengar, untuk kita melihat, untuk kita berpikir, sehingga kita benar di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita benar di dalam bermuamalah dengan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, tahapan yang ketiga ini, yang kita berada di atasnya sekarang, ini adalah tahapan yang di dalamnya penuh dengan imtihan wal ibtila, ujian dan cobaan. Kita akan mendapatkan ujian-ujian dengan sekian banyak dari nikmat-nikmat. Diuji apakah dia nanti bisa bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Apakah nikmat tersebut digunakan untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau tidak? Diuji. Diuji dengan kesehatan, ya, dengan kesehatan. Diuji dengan pendengaran, penglihatan, ini semuanya. Karena ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita mendapatkan imtihan. Jangan lalai, jangan lupa. Ya, rezekinya banyak, itu ujian. Sebaliknya, orang itu akan mendapatkan kebalikannya. Kalau tidak mendapatkan sehat, dia dapat sakit. Kalau rezekinya tidak lancar, berarti berkurang atau macet. Itu adalah ibtila, cobaan. Dicoba dengan musibah-musibah. Apakah dia tangguh, tetap istiqomah, atau malah lari dari ketaatan kepada Allah. Sehingga apa yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari gak lepas ikhwah antara imtihan dan ibtila. Imtihan apa? Ujian. Lagi imtihan sekarang ya. Lagi ujian. Yang berikutnya kalau gak imtihan, ujian apa ikhwah? Ibtila. Apa ibtila? Cobaan. Semuanya harus betul-betul tetap istiqomah. Jangan sampai geser di dalam mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang nanti akan menjadi pengaruh besar di alam yang berikutnya. Itu tahapan yang keempat. Alam barzakh. Akan diuji dengan ujian yang betul-betul terakhir ujian di alam barzakh. Su'alul malakah. Atau su'alul malakain. Pertanyaan dari dua malaikat. Itu ujian yang terakhirnya. Jawabannya itu adalah kesimpulan dari ujian dan cobaan ketika masa di dunianya. Ya. Jadi kita tidak lepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Sehingga dunia ini atau kita berada dalam dunia ini adalah dikatakan darul imtihan wal ibtila. Tempat untuk ujian dan cobaan. Ya. Diuji dengan kehidupan, diuji dengan kematian, diuji dengan sempitnya rizki. Nasallallahu salama wal afiyah. Yang kesimpulannya, apakah kita ketika mendapatkan ujian ataupun cobaan ini tetap istiqomah atau tidak? Apalagi santer ketika seseorang menjalani kehidupan ini banyaknya fitnah-fitnah, syubhat, syahwat. Apakah nanti dia lulus dengan cobaan ini? Iya, ikhwah. Ya, jadi jangan seorang itu menganggap ringan dalam permasalahan untuk menjalani ujian dan cobaan ini. Tetap semuanya butuh kepada ilmu untuk selamat dari ini. Ya. Ayuh tulab, semangat dalam belajar. Kalian masih muda-muda. Ya, kesempatan masih banyak. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ya, dukungan orang tua kalian itu harus dihargai dengan kalian semangat dalam belajar. Yang tua itu bagaimana? Semangat apa? Enggak. Semangat. Harus. Yang sudah bekerja pun jangan lalai. Tetap ambil porsi untuk belajar. Usahakan setiap hari itu menambah ilmu, ikhwan. Akhwati fillah. Kita dikasih waktu sehari semalam itu 24 jam. Cobalah sempatkan ambil 1 jam. Atau kalau kebanyakan setengah jam. Untuk belajar. Supaya dapat pengetahuan, supaya menjadi lebih baik. Kita di dalam beribadah kepada Allah. Supaya lebih ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Supaya baik di dalam bergaul dengan hamba-hamba Allah. Karena semuanya butuh ilmu. Semua itu butuh ilmu untuk menjalani ini. Adanya ujian, adanya cobaan, itu semuanya butuh ilmu. Kalau tidak memiliki ilmu, ikhwah, khawatir akan tergerus, tergelincir, terpelanting, sehingga tidak istiqomah. Kadang kita kasihan ketika ada dengar si fulan sekarang jadi awam kayak gitu. Subhanallah, itu miris rasanya mendengar demikian. Karena kita terbayangkan, ikhwah, orang ketika di dunia itu ya, tatkala berjalan di jalan yang lurus, as-siratul mustaqim atau as-siratul mustaqim yang kita meminta setiap kali kita sholat dalam bacaan surat Al-Fatihah, itu adalah tujuannya agar kita tuh bisa istiqomah di jalan tersebut, jangan sampai terpelanting, terpleset. Karena nanti kita ada sirat yang hakiki yang dibentangkan di punggung jahannam, yang orang itu akan melewatinya. Ya, lain orang itu akan melewatinya. Barakallahu fikum jami'an. Lah kalau di dunia ini di dalam meniti sirat kok kemudian ya agak sedikit melirik ke sana kemari sehingga tidak lurus jalannya, kepleset, terpelanting, kesambar dengan fitnah syubhat atau fitnah syahwat, itu sangat dikhawatirkan nanti dia akan kesambar ketika menyeberang sirat. Ya. Karena ketika seorang menyeberang sirat, di samping itu adalah sifat sirat licin dan menggelincirkan, sangat tajam melebihi pedang, sangat halus melebihi rambut, itu ada kalalip, ada pengail-pengail yang akan menyambar. Kita sangat khawatir ketika tersambar di dunia ini dari sirat, ya, dari keistiqomahan di atas jalan yang lurus, saat khawatir nanti disambar oleh kalalib di yaumil akhir, di akhirat nanti. Makanya harus butuh pengetahuan, butuh ilmu supaya tetap istiqomah, ikhwan. Karena dunia ini darul apa tadi? Imtihan wal ibtila. Ya, darul imtihani wabatilai. Nah, nasallallahu salamah wal afiyah. Begitu pula di alam yang keempat, tahapan keempat, yaitu alam apa, ikhwah? Alam kubur, alam barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka setelah kehidupan dunia ini adalah barzakh. Dikatakan barzakh karena itu menyekat antara alam dunia dengan alam akhirat nanti. ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Ada kehidupan di situ, ikhwah. Kehidupan di alam barzakh. Yang itu adalah alam keempat setelah kita mengalami alam dunia ini. Jadi persiapkan dengan baik. Karena disadari atau tidak disadari, orang itu akan masuk ke alam yang keempat ini. Orang itu percaya atau tidak percaya, tetap akan masuk ke alam yang keempat ini. Mengimani atau tidak mengimani, tetap akan masuk ke alam ini. Sungguh merugi kalau sampai orang itu tidak percaya. Tidak ada persiapan. Ya. Sangat menyesal nanti dia. Coba penyesalannya itu Allah sudah ceritakan, ikhwah. Rabbi lau akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Itu bentuk penyesalan. Ketika ruh akan dicabut, agar dipisah dia untuk menuju ke alam barzah, memohon kepada Allah, wahai Rabbku, andai kata engkau tangguhkan ila ajalin qarib, sebentar saja, fa asaddaqo, aku akan bersodaqo, fa akum minas solihin, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Karena tidak ada persiapan dia, tidak ada persiapan bahwa sejak nanti akan mengalami alam ini. Ini alam barzah. Sikap pengetahuan tentang akan terjadinya alam barzah ini adalah perkara yang penting untuk kita ilmuni. Kita pelajari. Ya. Supaya betul-betul ada persiapan. Kita itu akan mati. Dan itu akan mempertanggungjawabkan dari amalan-amalan kita. Dan itu nanti akan tergambarkan di situ apakah dia orang yang sukses ketika mendapatkan imtihan wal ibtila di dunia ini dengan ujian terakhirnya dalam barzakh. Ya. Nasallallahu salamah wal afiyah. Di alam barzakh ini, di saat manusia sudah dikubur atau seseorang sudah dikubur, barakallahu fikum jami'an, malakani ya'tiyani ilal insan fi qabrihi. Setelah dikubur, dua malaikat mendatangi orang yang dikubur ini di dalam kuburnya. Ya. Suasana yang sangat menakutkan, ikhwah. Ketika jenazah sudah dikubur, sudah ditanam, itu akan didatangi dua malaikat di dalam kuburnya. Dan kita harus iman yang demikian. Kita harus yakin. Tidak boleh seseorang itu menggambarkan seperti alam dunia. Ya, kuburannya kan sempit, ketambahan dua lagi apa gak sesek? Tidak begitu, ikhwah. Tidak demikian. Itu bumi yang ada itu alam dunianya. Ketika alam barzakh, alam kubur, itu sudah bukan alamnya kita. Alam ghaib. Yang tidak bisa diukur dengan akal. Ya, alam ghaib tidak bisa diukur dengan apa? Akal. Akal kita tuh sangat terbatas. Tidak ada kemampuan. Yang ada adalah keimanan. Membenarkan akan kejadian yang semacam itu. Wa yujlisanihi. Kemudian dua malaikat ini mendudukan si mayit. Si mayit didudukan, ikhwan. Sehingga menjadi berposisi apa? Duduk. Hatta innahu la yasma'u qur'ani 'alil munsarifin 'anhu wa huma yas'alanihi. Sampai-sampai sesungguhnya betul-betul si mayit ini mendengar suara ketukan dari langkah sendal meninggalkan dirinya. Dalam keadaan dua malaikat ini yas'alani, bertanya kepadanya. Ya, suasana yang sangat-sangat luar biasa. Posisi dia mendengar suara ketukan sandal meninggalkan dirinya dalam keadaan dia sedang ditanya, ikhwah. Subhanallah, gak ada yang bisa membantu dia. Walaupun mungkin ada orang yang memakai atifiyah, ya, perasaan kasihan dia. Kemudian akhirnya dia menyelisih petunjuk Rasul ketika baru dikubur ya. Ketika baru ditubur, kemudian dia bilang ke si mayit, wahai fulan, nanti kalau datang malaikat dan bertanya kepadamu, siapa Rob kamu? Jawab, Robku adalah Allah. Ini karena perasaan dia, karena kasihan. Kasihan ini. Gak ada yang nemenin, nanti jawabannya bagaimana. Tapi ini bukan hadyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan petunjuk Rasul seperti itu. Memang kalau kondisi yang semacam itu tuh sangat menakutkan sekali. Di dunia saja ketika posisi seperti itu sangat menakutkan. Tadinya diantar. Ini di dunia saja. Ketika didatangi oleh orang yang menginterogasi, teman-temannya pergi semua, sudah gak ada yang bantu. Bagaimana rasanya dia? Takutnya seperti apa? Ini muncul ada orang berpikiran perasaannya demikian. Ya, kasihan ini si mayit kalau gak dibantu. Sehingga mereka mengatakan, inilah yang namanya talqin. Yang nuntun supaya nanti bisa menjawab. Tidak seperti itu. Bagaimana hadji Rasul sallallahu alaihi wasallam? ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. Sebab inilah di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apabila telah dikubur itu mayit, beliau berdiri dan beliau berkata, istaghfiru li akhikum, mintakan oleh kalian kepada Allah untuk saudara kalian ini ampunan. Jadi yang hadir dirsuluh oleh Rasul agar memintakan kepada Allah, agar Allah mengampuni si mayit ini. Was'alu lahu tasbih, dan mintakan pula oleh kalian kepada Allah untuk si mayit ini at-tasbih, agar dia itu kokoh, mantap di dalam menjawab ujian yang terakhir. Fa'innahul ana yus'al. Maka sesungguhnya dia sekarang itu ditanya. Ditanya, ikhwah. Mafhum dari penjelasan ini, ikhwah. Jadi pertanyaan dua malaikat ini kepada si mayit, itu dalam posisi si mayit pun mendengar. Mendengar, apa tadi, ikhwah? Ketukan suara sendal meninggalkan dirinya. Ya, bukan orang pergi baru ditanya. Sehingga ada yang menyimpulkan, kalau terus juga ada orang yang pergi ngunjungi terus sehingga belum ditanya-tanya. Ada yang berpendapat gitu ya, Pak? Aiyah, dari mana ini? Oh, itu belum ditanya karena yang berkunjung itu 24 jam non-stop setiap hari. Subhanallah, kok tahu ya? Belum ditanya. Ya asal gak disiksa saja masih lumayan ya kalau gak disiksa ya. Ya dikhawatirkan kan disiksa. Bilangnya belum ditanya. Saya gak menyebutkan nama ya. Ya kalian yang menyimpulkan sendiri aja. Hei, barakallahu fikum jami'an. Bagaimana mungkin? Ya. Rasul saja menyebutkannya demikian. Karena situasi yang sangat sangat sangat mengerikan sekali. Mintakan ampunan untuk saudara kalian ini dan mintakan supaya dia bisa menjawab. Oleh sebab yang demikian ikhwah, semangat ya ketika ada saudara kita yang meninggal dunia untuk mensolati. Terlebih ikhwah yang meninggal misalnya, atau mahat, atau keluarganya. Karena siapa yang disolati 40 orang yang tidak menyekutukan Allah, maka akan menjadi syafaat untuk si mayit. Jadi syafaat untuk si mayit. Sehingga kita harus betul-betul berusaha untuk menjadikan orang-orang itu bertauhid. Sehingga nanti ketika mensolati itu memiliki manfaat. Karena keikhlasan yang dilakukan. Karena orang yang menyolati jenazah otomatis dia akan berusaha ikhlas supaya mendapatkan pahala dari sholatnya. Ya. Ya beda ya, di sebagian tempat itu setelah sholat langsung sakunya dikasih amplop ikhwah. Namanya sholawat katanya. Ya. Nah ini malah mengkhawatirkan kalau yang mensolati itu yang seperti ini. Mengkhawatirkan. Nah kita yang dibutuhkan adalah supaya betul-betul bermanfaat solatnya bagi si mayit ini. Bahkan ada perilaku yang lucu lagi. Wah. Ada istilah solat nisful qabri. Disolati 40 orang. Tapi nanti malam hari ketika si jenazah sudah dikubur. Nisfu itu separoh. Kubur itu kuburan. Separoh kuburan. Katanya fungsinya untuk meringankan siksa bagi si mayit. Loh bagaimana ini? Berarti sudah disimpulkan si mayit dikubur langsung disiksa. Kasihan. Lah ini. Tapi itu adalah sekedar penamaan yang ujung-ujungnya ya nanti. Ini ada paket-paketnya. Ujung-ujungnya ada paket-paketnya. Itu tinggalkan semua sudah. Kita harus kader generasi, didik generasi agar betul-betul dia menjadi generasi yang bertauhid. Sehingga nanti ketika dia mensolati jenazah akan bermanfaat bagi si mayit. Begitu pula ikhwah usaha untuk ikut sampai ke kuburnya mengantar. Di samping akan mendapatkan 2 qirat. Ya, dengan sebab tadi mensolati dan mengantar ke kubur, ini dibutuhkan yang berikutnya agar memintakan ampun bagi si mayit dan mintakan supaya si mayit ini bisa menjawab soal. Itu petunjuk Nabi. Ya, yang ikhlas di dalam mendoakan. Karena itu situasi yang mengerikan. Beliau katakan istaghfiru li akhikum. Sehingga masing-masing itu memintakan ampunan. Masing-masing itu memintakan agar kokoh dia di dalam menjawab dua malaikat yang menanyainya. Wabillahi taufik. Dan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam tidak memimpin doa kemudian diamini ikhwah. Di saat itu bisa enggak? Mampu enggak Rasul untuk memimpin doa dan kemudian diamini oleh para sahabat? Sangat mungkin enggak? Bisa enggak Rasul lakukan? Bisa enggak ikhwah? Loh, kok diam? Rasul kan perintahkan istaghfiru li akhikum. Berarti kan beliau memerintah agar masing-masing mendoakan, memintakan ampunan untuk si mayit. Soal saya, Rasul mampu enggak pimpin doa, kemudian sahabat tinggal mengamini? Mampu enggak untuk berbuat demikian? Mampu dan sangat bisa. Namun dilakukan enggak? dilakukan oleh Rasulullah? Tidak. Berarti tata caranya tidak seperti itu. Ada berdoa, kemudian yang lain mengamini. Maksudnya, paham ya? paham belum? Paham. Paham ya? Yang penting paham. Yang penting paham. Jadi, sesuatu yang sangat memungkinkan Rasul itu lakukan, dan ternyata tidak beliau lakukan, berarti itu ya jangan dilakukan. Kan sangat memungkinkan Rasul, Allah mafir, kayak gitu di situ, di fulan, misalnya. Sahabat tinggal, amin. Kan kepenak kayak gitu. Ya. Tapi dilakukan enggak oleh Rasulullah SAW? Tidak. Beliau itu hanya memberitakan, istaghfiru li akhiku was'alulahut tasbih. Itu menunjukkan bahwa tidak dibutuhkan untuk orang berdoa di kuburan. Kemudian diamini oleh yang lainnya. Jelas ya, kawan? Barakallahu fikum jami'an. Fa'innahul ana yus'al. Pada dia sekarang ditanya. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam sahiha. Di sahabat Abu Hurairah. Radhiyallahu ta'ala anhu. Idza kubira al-mayyitu, apabila mayit telah dikubur, aw qala ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian telah dikubur, atahu malakan, dua malaikat mendatangi dia. Dua malaikat mendatangi dia. Kata Rasul, malakan aswadan azraqan. Dua malaikat yang disebutkan sifatnya aswadan azraqan. Aswad apa ini? Hajar aswad. Aswad apa? Hitam. Ya. Azraqan azraq. Biru. Hitam kebiru-biruan itu. Luar biasa. Dua malaikat ini hitam kebiru-biruan. Kita sudah tidak bisa gambarkan seperti apa malaikat ini. Karena ini alamnya alam gaib. Tapi kalau misalnya kalian ingin lihat warna kulit yang hitam kebiru-biruan, itu di dunia ada. Ya. Di daerah-daerah Afrika ya. Afrika, Nigeria. Ya barangkali diberi kesempatan haji atau umroh, ya selalu bisa ketemu. Besar, tinggi biasanya, badannya, warnanya hitam, itu betul-betul kebiru-biruan ikhwan. Terkena cahaya lebih mengkilap lagi. Iya. Kalau yang gagah, tetap gagah ikhwan. Benar itu. Kalau yang cantik, tetap cantik. Iya. Apa dikira yang gagah itu kalau yang warna kulitnya putih aja atau sawo matang? Kan enggak. Yang hitam kebiru-biru ketika cantik juga cantik. Ketika gagah juga gagah. Nah sekarang yang kulitnya putih atau sama matang kan tetap ada yang gagah, ada yang tidak gagah kan. Ya sama aja. Wabillahi taufiq. Nah. Sehingga warna kulit itu tidak menjadi ukuran untuk orang mendapatkan pahala atau dosa. Jelas ya? Iya. Itu yang harus diingat. Karena Allah tidak memandang yang demikian itu. Tidak memandang ila suwarikum, bentuk-bentuk kalian, warna-warna kulit kalian. Kalau yang gagah dapat pahala, buruk muka dapat dosa, ya kasihan yang buruk muka, ya enggak? Ya kasihan. Makanya itu enggak dijadikan sebagai nilai untuk mendatangkan pahala atau dosa. Taib al-muhim. Jadi dua malaikat ini, aswadan azraqan. Hitam kebiru-biruan. Yuqalu li ahadihima al-munkar wal-akhir an-nakir. Ya. Malaikat ini disebut namanya yang pertama adalah munkar, yang berikutnya adalah nakir. Sehingga dikenal dengan malaikat munkar dan nakir. Siapa ikhwah yang akan ditanya oleh dua malaikat ini? Yang akan ditanya adalah semuanya. Nicole yang roji. Karena manusia ketika diklasifikasi itu ada tiga bagian. Pertama adalah al-mu'minun. Al-mu'minun. Seperti disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Ya, dari ayat 1 sampai 6. Ini untuk menjelaskan sifat orang-orang yang beriman. Kelompok yang kedua. Al-kafirun. Ya, al-kafirun. Orang-orang kafir. Ayat 7 sampai 8. Ya, 2 ayat aja. Sisanya. Di 9 sampai 20. Menjelaskan tentang sifat munafik. Nah, sehingga tiga kelompok ini. Al-mu'minun. Al-kafirun wal-munafiqun. Ini semuanya nanti akan ditanya dalam barzakh. Jelas ya, Pak? Namun, dari tiga pembagian manusia ini, ada nanti di sana yang tidak ditanya. Atau dia aman dari pertanyaan alam barzakh. Aman. Gak diuji. Padahal ujian di alam barzakh itu sangat mengerikan, ikhwah. Sangat berat. Dari mana kita tahu sangat berat? Dari sabda Rasul alaihi salatu wasalam. Innakum tuftanuna fi quburikum. Sesungguhnya kalian akan diuji. Ujiannya bentuknya adalah soal mayit. Ditanya si mayit. Sungguhnya kalian akan diuji, akan mendapatkan fitnah, mendapatkan ujian fi kuburikum, di kubur-kubur kalian, misla qariban min fitnatid dajjal, yang itu seperti atau mendekati fitnahnya dajjal. Kita sudah tahu fitnah itu dajjal itulah fitnah yang sangat dahsyat, ikhwah. Fitnah yang sangat dahsyat. Sampai-sampai kullu nabiyyin. Setiap nabi itu mengingatkan pada umatnya tentang bahayanya fitnah dajjal. Karena khawatir muncul pada umatnya. Setiap nabi. Banyak sekali nabi. Berapa ya jumlah nabi? 124,000. Sebut dalam silsilah hadis Sahih Al-Albani. Jumlah rasul, jumlah nabi 124,000. Karena khawatir dajjal itu muncul di tengah umatnya. Sehingga diingatkan bahayanya. Ternyata akan muncul pada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan salah satu begitu dahsyatnya fitnah dajjal. Karena setiap Nabi mengingatkan bahayanya kepada umatnya. Jarang yang selamat, ikhwah. Karena mengaku sebagai Rabb. Ya, untuk diibadahi. Dan dia bisa menunjukkan. Bismillah. Ya, karena izin dari Allah. Dia bisa menunjukkan akan kekuasaannya. Sehingga orang yang melihatnya itu bisa tertipu. Orang yang melihatnya bisa apa? Tertipu. Itu fitnah dajjal. Semuanya nanti negeri akan dimasuki. Kecuali Mekah dan Madinah. Dijaga oleh malaikat. Sehingga tidak bisa masuk. Nah, ini gambaran bahwa fitnahnya dajjal itu sangat dahsyat. Lah, fitnatul qabri itu mirip atau seperti fitnahnya dajjal. Jadi jarang yang selamat. Jarang yang selamat. Namun ternyata di sana ada orang-orang yang mendapatkan kekhususan. Sehingga aman dari fitnatul qabri. Kepengen gak? Iya. Kita berharap termasuk orang yang aman. Yang pertama adalah al-anbiya. Para nabi. Al-anbiya. Para nabi. Ini adalah mereka orang-orang yang tidak akan ditanya. Karena apa? Karena buat pertanyaan. Maksudnya. Lah, kan ditanya, man nabiyuka? Siapa? Nabimu. Lah. Itu buat pertanyaan kok malah ditanya. Kan enggak? Maksudnya. Ya, jadi para nabi itu aman dari fitnatul qabri. Ya, kan seluruh umat itu. Kalau yang roji itu ditanya. Ada fitnahnya. Ujiannya. Dan Nabi kedudukannya lebih tinggi dari syuhada, orang yang mati syahid. Sementara orang yang mati syahid itu aman dari fitnatul qabri. Jelas? Kalau syahid saja itu tidak mendapatkan pertanyaan di alam barzakh, terlebih yang tingkatannya lebih tinggi. Paham ya, Pak? Tapi kesempatan ini kita semuanya sudah gak dapat. Kalau kalian mengaku Nabi biar aman dari fitnah kober, bisa ketangkep, Ikhwan. Ya. Loh kok ngaku Nabi? Iya, biar aman dari fitnah kubur. Karena para Nabi itu tidak mendapatkan fitnah kubur. Ya, tidak bisa. Karena kenabian itu sudah ditutup. Sudah ada kesempatan bagi kita untuk mendapatkan yang pertama ini. Keutamaan yang Allah berikan pada mereka. Yang kedua, as-siddiqun. Orang-orang yang benar. Keimanannya. Jujur keimanannya. Sehingga ketika dia berbuat amalan-amalan soleh, benar dia, jujur dia di dalam berbuat, di dalam beramal. Ketika meninggalkan yang dilarang, dia jujur, dia benar di dalam meninggalkannya. Lah, untuk melatih yang demikian ini, oh, butuh perjuangan yang besar, ikhwah. Butuh perjuangan yang besar. Supaya betul-betul jujur itu susah. Ya. Kita sholat, misalnya lah kita contohkan saja sholat. Sholat yang paling sedikit rokaatnya, sholat apa? Hah? Sholat yang paling sedikit rokaatnya? Sholat? Witir. Apa subuh? Witir lah ya, satu rokaat kan boleh. Nah, coba. Ketika kita sholat witir satu rokaat, jujur saja di dalam mengerjakannya. Itu luar biasa. Benar. Itu yang diinginkan. Apa ada orang sholatnya gak jujur? Ya ada. Paham ya? Kalau orang sholat ngalamun jujur gak ya? Lah itu contoh saja lah. Contoh, aduh kalau kita sholatnya masih ngalamun berarti gak benar ya, gak jujur ya sholatnya ya. Wong hatinya kita mestinya ke Allah kok hatinya ke sana, kan gak jujur namanya. Ya apa tidak? Ya seperti inilah, Atum lagi belajar sama saya, bareng kita belajar. Tapi pikiran Atum kesana-sana ngalamun, itu namanya Atum belajarnya gak jujur. Gak jujur. Atau kemudian ada orang datang ngegas-ngegas ren-ren-ren di depan situ ya. Atum lagi belajar, kok sudah lihat keluar, itu namanya Atum gak jujur belajarnya. Nah, masa ada guru di depannya, kemudian ada orang di sana, kemudian lihat. Para ulama dahulu tidak kayak gitu, ikhwah. Lagi belajar, walaupun yang datang itu rombongan raja, itu dicuekin. Tetap belajar saja. Karena jujur itu. Paham ya? Nah, untuk melatih jujur, siddiq, itu butuh perjuangan. Itu baru contoh ya. Baru contoh. Jujur dalam sholat. Maghrib nantilah misalnya. Dari sejak takbiratul ihram sampai salam, apakah hati kita betul-betul terkait dengan Allah? Atau ada yang masuk ke dalam hati kita? Nah, kalau kita masih banyak yang masuk yang lainnya kemudian terbang, itu namanya yang sholat badannya saja itu. Hatinya tidak jujur. Paham ya? Itu siddiqun gak akan ditanya nanti. Aman dari fitnah kubur. Tapi kok ya sulit banget ya. Ya. Tapi masih bisa mendapatkan kesempatan siapa saja. Tidak hanya Abu Bakar saja as-siddiq yang mendapatkan ya, kejujuran di dalam beribadah, dalam keimanannya. Semuanya itu memiliki potensi untuk mendapatkan sifat kejujuran ini. Tidak hanya berkatanya saja yang jujur, semuanya, perilakunya, perbuatannya, semuanya jujur. Karena tingkatan as-siddiq itu lebih tinggi dari tingkatan syuhada. Kalau syuhada saja tidak ditanya dalam barzakh, apalagi siddiq. Udah jujur mau ditanya apanya, ikhwah. Yang mau ditanya itu kan yang masih ragu-ragu, yang bimbang-bimbang. Benar enggak ini? Dibuktikan dulu dengan pertanyaannya. Paham ya? Ayo. Lah kalau sudah benar, sudah jujur, apa-apa sudah benar, sudah jujur, ya mau ditanya, apanya mau ditanya, oh, sudah benar. Keimanan kepada Allah sudah benar. Kepada Rasul benar. Dengan agama Islam benar. Lah itu mau ditanya apanya? Nah, ini yang ditanyakan yang masih blab-blab kayak itulah ya. Masih susah-susah kayak gitu. Nasrullah salama wal afiyah. Ya. Poin kedua ini, maksudnya tingkatan yang kedua ini, semuanya bisa meraih. Sehingga minta ya kepada Allah supaya Allah memberikan kemudahan. Kalau enggak ada bantuan dari Allah enggak mampu ikhwan. Minta kepada Allah. Kemudian yang ketiga syuhada. Orang yang syahid ma'rokah yang dimaksud. Syahid ma'rokah, syahid yang terjadi pertempuran antara kaum muslimin dengan orang kafir. Dalam jihad yang syar'i. Dalam jihad yang syar'i. Ah itu nanti akan mendapatkan keamanan. Karena Rasul katakan, kafa bibarikati suyuf ala ra'si fitnatan. Cukup kilatan pedang yang ada di kepala mereka itu sebagai ujian. Kemudian yang keempat adalah al-murabitun. Al-murabitun adalah orang-orang yang menjaga perbatasan wilayah kaum muslimin dengan wilayah orang-orang kafir. Dijaga supaya kaum muslimin itu aman. Hartanya, jiwanya, aman di dalam beribadah. Jadi memiliki keutamaan yang sangat besar. Bahkan berjaga satu malam, satu hari satu malam itu ya lebih baik dibanding ada orang yang selama sebulan dia sholat malam, siang harinya dia berpuasa. Itu nilainya masih kalah dengan al-murabitun. Walaupun hanya sekedar jaga sehari semalam. Itu al-murabitun. Kalau meninggal dunia terus akan mengalir pahalanya. Ya. Wa aminal fitnah. Dan aman dari fitnah. Jadi ada kesempatan juga. Kemudian kalau yang pertama sudah tidak mungkin ya. Berarti yang kedua ada kesempatan. Tiga ada kesempatan. Ya betul ya. Empat ada kesempatan. Yang kelima, alladzi la aqla lahu, yang tidak punya akal, itu adalah asighar, anak-anak kecil, atau al-majanin, orang-orang gila. Nah ini sudah enggak jadi anak-anak kecil, berarti kesempatannya tinggal apa? Gila saja. Gimana ikhwah? Enggak usah milih lah ya. Taib. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya kita pilih yang aman-aman saja ya. Mudah-mudahan bisa jadi orang yang berjaga. Mudah-mudahan jadi orang yang gugur. Bisa bilang, yang penting ada niatan. Karena niatan itu akan menyampaikan. Yang penting ada niatan, ikhwah. Siddiq. Nah, wabillahi taufik. Kita sampai jam berapa ini? Sampai sudah? Sampai belum? Sampai lah ya. Ya. Pertanyaannya ikhwah, yang akan ditanya nanti adalah tiga soal yang ini harus selalu dipelajari oleh kita di dunia ini. Dan setelah dipelajari, diilmuni, diamalkan ikhwah. Tidak hanya sekedar ilmu saja, tapi ada tatbiknya, ada pemraktekan dari ilmu tadi. Man rabbuka, siapa rabbmu? Dijawab Allah Rabbku. Berarti kita pelajari untuk menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebagai Rabbnya. Yang ia harus menuju ibadah kepadanya. Yang ia jadikan sebagai ilah, yang ia menghamba, yang ia mengabdi. Itu harus dipelajari. Pak. Makanya kalian harus pelajari tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, wujudkan dalam kesehariannya. Dalam ma'rifatullah mengenal Allah. Seperti dalam apa ya? Usul salasah ya. Atau salah satu usul. Tiga pokok. Itu pokok ini. Mengenal Allah. Begitu pula ketika apa agamamu. Siapa nabimu. itu pelajari dengan baik. Kesempatan yang akan datang, kalau kita masih ada kesempatan, kita akan jelaskan apa tafsir dari man robbuka, madinuka, man nabiyuka. Tafsir ini sangat penting, sangat kita butuh sebagai persiapan kita untuk menghadapi alam barzakh. Karena umur tidak kita tahu. Persiapan itu harus. Ketika kita sudah selesai di dunia, sudah ada Islam balik lagi. Wah. Dan ini memang harus selalu hadir di hadapan kita. Supaya kita itu tidak berlebih di dalam kecintaannya dengan syahwat. Memperturutkan hawa nafsu. Supaya kita hati-hati dengan adanya fitnah-fitnah yang akan menggelincirkan dari akidah yang sahihah. Manhaj yang salim. Harus selektif di dalam bergaul. Selektif di dalam berjalan. Jangan bermudah-mudah. Ya. Jangan bermudah-mudah ikhwah. Karena membahayakan sekali. Wallahul musta'an. Kita cukup untuk pertemuan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan hadirin. Allahu ta'ala lana biswab. Wa bila taufiq. Subhanaka Allahumma hamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.